بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, bab man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan. Bab man sa'ala, siapa yang bertanya, wa huwa qa'im, dan dia dalam keadaan qa'im, berdiri. Aliman, kepada seorang alim. Jalisan, yang sedang duduk. Baik. Aliman di sini sebagai maf'ulun bihi, aliman sebagai maf'ulun bihi, jalisan sebagai na'at atau sifat bagi alim. Jadi aliman jalisan. Baik, jadi bab ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang seorang yang bertanya kepada orang alim sementara dia dalam posisi berdiri dan orang alim tersebut pada posisi duduk. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Utsman, Utsman ibn Abi Syaibah al-Absi. Beliau adalah Utsman ibn Abi Syaibah al-Absi. Utsman bin Abi Syaibah al-Absi. Dan nasabnya sesungguhnya adalah Uthman bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman al-Absi. Jadi itu nasabnya yang sesungguhnya, namun lebih dikenal dengan Uthman bin Abi Syaibah. Sesungguhnya lengkapnya Uthman bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Baik. Thiqatun hafidhun, thiqatun hafidhun syahir. Thiqah, seorang rawi yang thiqah, terpercaya. Hafidh, syahir dan terkenal. akhrajalahu al-jama'ah illa at-Tirmidzi. Akhrajalahu al-jama'ah illa at-Tirmidzi atau ashabul kutub as-sittah illa at-Tirmidzi. Qala akhbarana Jarir. Qala akhbarana Jarir. Jarir huwa ibnu Abdul Hamid. Jarir ibnu Abdul Hamid Al-Dhabi. Jarir ibnu Abdul Hamid Al-Dhabi. Al-Dhabi. Dhad ba ya Dhabi. Thiqatun sahihul kitab. Thiqatun sahihul kitab. Akhraja lahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. Akhraja lahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. An Mansur huwa ibnul Mu'tamir. Mansur ibn al-Mu'tamir thiqatun thabtun. Mansur ibn al-Mu'tamir thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Abi Wa'il Abu Wa'il huwa Syaqiq ibn Salamah Al-Asadi. Syaqiq ibn Salamah Al-Asadi Thiqatun Mukhadram min al-Mukhadramin. Thiqatun akhraja lahu أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. عبد الله bin Qais sahabiyun ma'ruf ya. Akhraja lahu jama'ah. Baik, ini sanad hadis. Qala ja'a rajulun. Matannya berikut ini. Ya, ini matan hadis. Qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ja'a rajulun, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kitalu fi sabilillah, apa yang disebut dengan al-kital fi sabilillah, peperangan fi sabilillah, yang di jalan Allah. Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban, sesungguhnya salah satu dari kami dia berperang karena marah, karena didorong oleh rasa marahnya. Wa yuqatilu hamiyah, ada di antara kami yang berperang hamiyatan, karena fanatik kepada kabilahnya Ashabiyah. Ya, Ashabiyah fanatik kepada golongannya. Farafa'a ilaihi ra'sah. Maka Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, memandangnya. Ilaihi kepadanya, yakni melihat orang itu. Qala, wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'ima. Wa ma rafa'a ilaihi ra'sah, dan tidaklah Nabi mengangkat kepada orang itu ra'sahu, kepala beliau yang mulia, illa annahu kana qa'ima, kecuali karena orang itu berdiri. Faqala, maka Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillahi azza wa jal. Man qatala, siapa yang berperang, litakuna kalimatullah, agar kalimatullah menjadi hiyal uliya, yang tertinggi, fahuwa fi sabilillahi azza wa jal, maka dia di jalan Allah azza wa jal. Fahuwa fi sabilillahi azza wa jal, maka dia di jalan Allah azza wa jal. Ya. Baik. Jadi ini hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Kita ingat babnya adalah tentang apa? Man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan. Seorang yang bertanya kepada seorang alim yang sedang duduk dan si penanya berdiri. Yani bagaimana tentang hal ini, boleh atau tidak? Tinjauannya dari sisi apa? Apakah ini termasuk di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan ancaman kepada orang yang suka dihormati dengan berdiri, karena Nabi Sallam melarang ya seorang duduk kemudian dihormati dengan berdiri. Nah, apakah yang seperti ini termasuk atau tidak? Nah, begitu diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata beliau, ay la yu'addu min babi, ay la yu'addu min babi man ahabba an yutamassala lahu qiyaman. Ay, yakni la yu'addu, tidak termasuk min bab, dari bab man ahabba, seorang yang menyukai, an yutamassala lahu, an yutamassala lahu, untuk dihormati, lahu qiyaman, dengan berdiri. Bal huwa jaizun, kata Ibnu Hajar, bal huwa, bahkan ini yakni perbuatan tersebut jaizun, boleh, bahkan perbuatan tersebut boleh, tidak termasuk seorang yang merasa suka dihormati dengan berdiri, dan itu diancam dalam hadis Nabi SAW bahwa seseorang yang seperti itu silahkan menempati tempat duduknya di neraka. Ya, na'udzubillah. Dan ini masih banyak ya, di masa ini pun ada orang-orang yang suka dihormati dengan berdiri. Ya, ada ancaman dari Nabi SAW bahwa yang suka dengan cara penghormatan seperti itu silakan menempati tempatnya di neraka. Na'udzubillah minan nar. Baik. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis. Hadis ini seperti antum dengar pertanyaan seseorang kepada Nabi tentang al-qital fi sabilillah, peperangan fi sabilillah. Namun asy-syahid yang menjadi dalil pada hadis tersebut adalah keadaan orang yang bertanya dan yang ditanya. Yang bertanya, orang tersebut dalam kondisi sedang berdiri, dan yang ditanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kondisi sedang duduk, sehingga ketika beliau ingin menjawab, beliau mengangkat kepalanya lalu baru menjawab. Ini menunjukkan bahwa beliau pada posisi duduk dan si penanya pada posisi berdiri. Berarti seperti ini diperbolehkan. Ya. Adapun pertanyaan sahabat itu kepada Nabi SAW, yaitu pertanyaan tentang al-qital fi sabilillah, dia menanyakan bahwa ada di antara kami yang berperang karena didorong ghadaban, karena apa, sikap marahnya, ya, karena kemarahan lalu mau berperang. Ada pula yang berperang karena didorong hamiyah, fanatik kepada golongannya atau kabilahnya, demi membela keluarga besarnya, kabilahnya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal kita lufi sabilillah, seperti apa sesungguhnya yang kita lufi sabilillah, yang itu keutamaannya besar dan akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah. Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-uliya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah itulah yang menjadi tertinggi, itulah yang fi sabilillah. Jadi Nabi menjawab dengan jawaban yang simple tapi berisi jawaban yang sangat padat, ya, mencakup seluruh pertanyaan dalam bab ini. Pokoknya kalau tidak litakuna kalimatullahil ulia, dia tidak fi sabilillah. Ya. Ada orang yang mungkin berperang karena riya, ada orang yang berperang karena kepentingan pribadi, kepentingan duniawi. Semua kepentingan yang macam-macam, tidak ada yang fi sabilillah. Cuma satu yang fi sabilillah, yaitu man qatala litakuna kalimatullahil ulia bahwa fi sabilillah. Ya. Baik. Berpindah kepada bab berikutnya. Bab sual wal futya inda ramyil jimar. Bab sual wal futya inda ramyil jimar. Bab tentang as-su'al, bertanya, wal-futya, dan berfatwa. Inda ramyil jimar. Inda ramyil jimar, ketika melempar jumrah. Jumrah. Ya. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Man huwa al-Bukhari? Ya. Muraji qalilan. Siapa Al-Bukhari? Tidak tahu. Antum siapa? Yusuf. Tidak tahu Al-Imam Bukhari ya Yusuf. Nah. Yahya. Tahu enggak Al-Imam Al-Bukhari? Tidak tahu. Luqman. Lupa, ada yang enggak tahu, ada yang lupa. Naam. Baik, siapa? Wafda, siapa? Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah Ibnu Bardizbah Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulahum. Ya, gitu ya. Muat, ulangi muat. Ibrahim. Ja'far Muhammad Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Ibnu Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulahu Al-Ju'fi Maulahu. Baik. Baik. Wah, tadi Al-Bukhari mu'allifful kitab. Sekarang nama kitabnya. Sudah lama kita enggak bertanya nama kitabnya. Apa nama kitabnya? Ya, silakan. Silakan murojaah. Baki. Naam, ahsanta. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, Jundi, apa nama kitab? Wa sunanihi wa ayyamihi. Nah. Ya Salman, wa sunanihi wa ayyamihi. Baik. Siddiq, tafadhal adzin ayyuhal muadzin. Mas Mudar, tunggu sana ya. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل ابن دكين الفضل ابن دكين الكوفي الفضل ابن دكين الكوفي ثقة ثبت ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة Qala haddatsana Abdul Aziz. Abdul Aziz ibn Abi Salamah ibn al-Majishun. Dikenal dengan Abdul Aziz ibn al-Majishun. Thiqatun faqih. Thiqatun faqihun. أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري من هو الزهري يا من أرشد تعريف من هو الزهري محمد ابن مسلم ابن عبد عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي نعم الفقيه الحافظ متفق على جلالته الفقيه الحافظ متفق على جلالته يا الإمام الزهري terkadang disebut Ibnu Syihab terkadang disebut Az-Zuhri نعم هو يا derajatnya seperti tadi apa الفقيه الحافظ muttafaqun ala jalalatih yang faqih ahli fikih yang hafid disepakati tentang kebesarannya akhrajalahu al-jama'ah an Isa ibn Talhah thiqatun fadilun akhrajalahu al-jama'ah عيسى بن طلحة ثقة فاضل أخرج له الجماعة عن عبد الله بن عمر بن العاص عن عبد الله بن عمر بن العاص صحابي معروف أحد المكثرين نعم من العبادلة الأربعة يا من العبادلة الأربعة من هم العبادلة يا عبد الملك من هم العبادلة من الصحابة عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن الخطاب yeah. هؤلاء العبادلة الأربعة yeah. عبد الله بن مسعود هل منهم أو لا لا عبد الله بن مسعود tidak termasuk yang diistilahkan dengan العبادلة kalau dari sisi ilmu jelas هو من فقهاء الصحابة yeah, من السابقين الأولين itu عبد الله بن مسعود fadluhu azim tapi istilah al-abadilah tidak dimaksudkan beliau tapi dimaksudkan empat ini yang mereka dalam umur juga berdekatan nah beliau mengatakan ini sanadul hadith sanad apa itu sanad ya man ya'rif as-sanad ya siapa Hamzah apa silsilah rawi hadis bahasa Arabnya apa itu silsilah terruat kurang sempurna siapa Mursus ya murojaah atau mau ujian. Selamat. Ya, silsilatul rijal atau ruwat al-musilah ilal matn. Silsilah atau rantai rijal ruwat para rawi yang sampai kepada matan. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Silsilatul rijal al-musilah ilal matan. Baik, sekarang matannya. Qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'inda al-jamrah wa huwa yus'alu. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda al-jamrah, di sisi al-jamrah. Yani jamarat, ya. Al-jamrah atau al-jamarat itu yang di apa? Lempar ketika pelaksanaan ibadah haji, ya kan? Antum belajar fikih haji, di sana ada bab ramyu al-jamarat atau ramyu al-jimar. Ada ula, wusta, kubra, dilempar ketika haji 7 kali masing-masingnya. Nah, kata Abdullah bin Amr, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'inda al-jamrah wa huwa yus'al. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi jamrah, wa huwa yus'al, dan beliau ditanya ketika itu, saat itu beliau ditanya. Faqala rajulun, maka seseorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, nahartu qabla an armi. Wahai Rasulullah, saya sudah menyembelih dulu sebelum saya melempar. Qala irmi wala haraj, lemparlah wala haraj, tidak apa-apa. Qala akhar, yang lain bertanya, ya Rasulullah, halaqtu qabla an anhar. Saya justru menggundul dulu, tahallul dulu sebelum saya menyembelih. Qala if'al wala haraj. Nabi katakan, laku inhar wala haraj. Silakan menyembelih. La haraj, tidak apa-apa. Fama su'ila an syai'in quddim wala ukhir illa qala if'al wala haraj. Tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu yang didahulukan atau dibelakangkan, illa qala, kecuali beliau menjawab, if'al wala haraj, lakukanlah dan tidak apa-apa. Ya. Baik. Nah, ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis ini dengan judul As-su'al wal futya 'inda ramyil jimar. Ya, fokusnya justru pada bab bertanya dan menjawab inda ramyil jimar. Nah, di sini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa kalau begitu ini menunjukkan bahwa seorang yang berilmu ketika melaksanakan suatu ibadah boleh ditanya. Tentu ibadah yang dimaksud ibadah yang semacam ini, ya, bukan ibadah yang tidak boleh bicara seperti sholat. Tapi ketika dia sibuk dengan suatu ibadah, boleh saat itu ditanya tentang ilmu. Ya, hanya saja tentunya bila kondisinya memungkinkan. Bila kondisinya memungkinkan, sehingga yang ditanya pun bisa menjawab dengan konsentrasi. Jangan tersibukkan dengan yang lain sehingga pertanyaannya tidak terpahami, yang mungkin menjawabnya juga bisa keliru. Ya, maka dari itu boleh ditanya pada kondisi-kondisi seperti itu, hanya saja bila kondisi memungkinkan, yang ditanya bisa memahami dan bisa menjawab dengan baik. Ya. Nah, ini maksud daripada penyampaian hadis ini. Karena kita sedang bicara bab kitabul ilm, ya kan? Bab ilmu, beberapa hukum yang terkait dengan al-ilm. Jadi misalnya juga ada seorang yang sedang tawaf, ya, ditanya tentang hukum, boleh saja asal seperti tadi kondisi memungkinkan. Atau seseorang ya sedang ibadah yang lain, ya, sedang misalnya puasa atau sedang ibadah-ibadah yang memungkinkan untuk ditanya. Al-muhim secara hukum itu sah-sah saja asalkan pada kondisi yang memungkinkan untuk ditanya. Baik. Kemudian di sini faedah terkait dengan hadis, faedah terkait dengan hadis bahwa Nabi SAW ditanya pada saat itu tentang beberapa hukum dalam haji. Ya. Ini terjadi berarti pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Berarti terjadi pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau pada hari Nahar atau pada hari Idul Adha, karena ini sedang proses melempar jumrah Aqabah. Dan di sana ada tahallul, di sana ada menyembelih. Nah, pada saat itu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau hari Nahar, jamaah haji melakukan 4 ibadah, ya. Jamaah haji melakukan 4 ibadah, melempar jumrah, kemudian menyembelih sembelihan hadyu, kemudian menggundul tahallul, kemudian tawaf ifadah. Nah, di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah. Ini 4 amalan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau hari Nahar. Keempatnya dilakukan pada hari itu, 4 ibadah. Nah, mana yang lebih dahulu dilakukan? Mana dulu yang dilakukan? Kalau yang lebih utama seperti yang tadi kita sebutkan, melempar rami, nahar, ya, menyembelih hewan, sembelihan hadyu, halak, ya, menggundul kepala tahallul atau tahallul, tawaf. Ini urutannya seperti itu lebih bagus. Sebagian ulama menyingkat dengan apa? Ron hab, ya, dengan singkatan ini lebih mudah dihafal urutannya. Ron hab, ra rami, nun nahar, ha halak, ta ya ron hatta, ta tawaf, ya. 4 ibadah ini urutannya al afdal seperti itu, ron hab, ya. Namun kalau ada orang yang kuddim atau qaddam atau akhar, dibolak-balik boleh. Ini yang terjadi seperti yang ditanyakan kepada Nabi. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya, nahartu qabla an arbi, saya justru nyembelih dulu sebelum saya melempar jumrah. Nabi katakan, irmi wala harj, silakan sekarang kamu lempar, tidak apa-apa. Yang lain bertanya, ya Rasulullah, halaktu qabla an anhar, justru saya menggundul dulu, tahallul dulu sebelum saya menyembelih. Nabi katakan, sudah sekarang sembelih, inhar wala haraj, boleh. Fama su'ila yawma idin, ya, an syai'in quddim aw akhir au ukhir illa qala if'al wala haraj. Ketika itu boleh ditanya tentang sesuatu yang dulu didahulukan atau diakhirkan, beliau tidak menjawab kecuali lakukan dan tidak apa-apa. Jadi 4 ini mau dibolak-balik mana dulu boleh, ya. Hanya saja yang afdal seperti yang tadi kita sebutkan, ron hat, ya, karena itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sementara sampai sini dulu. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.